Meri Dara Lincah Anggun Ayu, disapa Pipit dari sangkarnya. Tawa mengundang damai, kemilaukan teduhnya senja ini. Rosemary ciptakan dunia ini seanggun dan seindah ayumu. Tebarkanlah olehmu benih cinta pada sesama manusia. Jangan bawa dirimu dalam keangkuhan, hanyalah karena kecantikan yang kau rubah suatu kelebihan anugerah yang kuasa. Rendahkan hati, rendahkan sapalah semua. Tebarkan senyum, tebarkan sediku sendu. Rosemary darah kasih dewata, semaikan olehmu benih kasih pada sesama umat, dan tersenyumlah lagi setiap saat. Jangan bawa dirimu dalam keangkuhan, hanyalah karena kecantikan yang kau duga suatu kelebihan anugerah yang kuasa. Rendahkan hati, rendahkan sapalah semua. Tebarkan senyum, tebarkan sediku sendu. Semua tebarkan sediku sendu.